Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita coba berpikir sekarang. Kalau dalam urusan dunia, kita selalu ingin berubah. Kalau polisi, ini masya Allah banyak yang pakai seragam. Kalau yang pangkatnya 3 strip, dia berharap bagaimana suatu hari jadi bintang. Yang pangkatnya bintang 1, dia berharap suatu hari jadi bintang 3. Kalau bisa bintang 4, terus ada harapan seperti itu. Yang pegawai negeri, yang jadi bawahan, ada harapan suatu hari dia naik jadi atasan. Yang kerja ikut orang, kepingin suatu hari punya usaha sendiri. Untuk urusan dunia kita ingin berubah untuk jadi lebih baik. Tapi pernahkah kita berpikir dalam urusan akhirat kita untuk jadi lebih baik? Pernahkah kita berpikir, moso aku dari kecil sampai sekarang hafalan Qur'annya cuma kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Pernahkah dia berpikir, ya bagaimana aku bisa nambah hafalannya? Jarang. Yang ada nambah gajinya, iya. Kalau untuk urusan sholat, ya Allah, aku ini sholat dari dulu cuma 5 waktu. Kepingin aku nambah sholat qobliyah sama ba'diyah. Karena katanya yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan bagi dia rumah di surga. Nambah dia, ada perubahan. Itu seharusnya seorang muslim lakukan. Yang selama ini sholat di rumah, setiap hari sholat 5 waktu di rumah, apa enggak kebayang kepingin sholat di rumah Allah? Kapan sih aku sholat di rumah Allah? Masa di rumah terus? Ilmu, pernahkah kita berpikir, dari dulu saya ini sholat, kira-kira sholatku ini sudah benar apa belum? Coba tanyakan. Karena kita tuh jangan sampai mati ternyata salah kabeh. Kenapa? Kita gak belajar dulu. Al-Masih alaihissalam, Isa alaihissalam, dia pernah memberikan nasihat mengatakan, u'buruha wala ta'muruha. Dunia ini kalian lewati, cepat kalian lewati. Dan jangan kalian makmurkan, gak perlu kalian memakmurkan dunia ini. Yang perlu dimakmurkan itu adalah kuburan kita. Coba kita berpikir, nanti saya masuk kuburan itu, apa yang saya bawa ke dalam? Sholat yang 5 waktu. Puasa di bulan Ramadan. Zikir dan wirid kita. Bacaan Quran kita. Dan Isa juga pernah mengatakan, memberikan wasiat Nabi Isa alaihissalam. Man dhal ladzi yabni ala maujil bahr? Siapa di antara kalian yang membangun di tengah-tengah ombak? Lalu dia mengatakan, dzakat dunia, itu kehidupan dunia. Semua yang kita bangun, subhanallah jemaah, akan kita tinggalkan. Allah